بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نسأل الله السلامة والعافية. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar yang semoga kita semua dirahmati, dibimbing, dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insyaAllah, kita akan mengkaji tafsir satu ayat dari Al-Quranul Karim, tepatnya ayat yang ke-23 dari surat Al-Isra. Ayat yang ke-23 dari surat Al-Isra, bagi kita yang punya Al-Quran mungkin bisa membukanya, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita sering mungkin mendengar ayat ini dibacakan, dikaji, dibahas dalam kajian-kajian, dan dia adalah ayat yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ, dan Rabb kamu dan Rabb engkau telah memerintahkan. Allah ta'budu illa iya, agar engkau tidak mengibadati kecuali hanya dia, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah telah memerintahkan terhadap kedua orang tua berbuat baik. Imma يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, dan apabila salah seorang di antara mereka berdua atau kedua-duanya telah sampai kepada usia tua, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ, maka janganlah engkau katakan kepada mereka berdua perkataan أُفْ atau أَحْ. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, dan janganlah engkau menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīman, dan katakan kepada mereka berdua perkataan yang mulia. Waqfid lahuma janahad dhulli. Dan secara bahasa saya artikan secara bahasa, dan tundukkanlah buat mereka berdua sayap kehinaan. Janahad dhulli dalam artian bebas, dan tundukkanlah hatimu kepada mereka berdua. Rendahkan dirimu kepada mereka berdua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, wahai Rabbku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku di saat aku masih kecil. Ikhwati fillah a'azzakumullah, kenapa kok kita membahas masalah berbakti kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua? Ini kan pembahasan sering. Kita sering mendengar kajian ustaz-ustaz. Sering kita menyaksikan di TV ceramah-ceramah para ustaz mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Saya jawab, ya. Mengulang-ulangi nasihat mengenai berbakti kepada orang tua, dia merupakan sunnatus salaf. Dia merupakan kebiasaan, jalan yang telah ditempuh oleh para salafus salih rahimahumullah. Bagaimana tidak? Perhatikan dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menseiringkan setelah hak Allah, kemudian hak kedua orang tua. Diseiringkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui, ma'asyarul muslimin, bahwasanya berbakti kepada orang tua, dia merupakan akhlaknya para nabi. Akhlaknya para nabi. Tidak ada seorang nabi pun yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Tidak ada. Dan berbakti kepada orang tua ini adalah kewajiban yang Allah letakkan di atas bahu kita. Walaupun kita telah berusia tua, walaupun orang tua kita telah tiada, tetap jangan kita menduga berbakti kepada orang tua cuma di saat orang tua masih hidup. Begitu orang tua meninggal, tidak lagi. Tidak, masyarakat muslimin, tidak. Makanya para ulama terangkan bagaimana bentuk kewajiban berbakti kepada orang tua di saat orang tua masih hidup, dan ada pula kewajiban berbakti kepada orang tua di saat orang tua telah meninggal dunia. Para nabi sallallahu alaihi diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Coba kita buka surat Nuh ayat yang ke-28. Surat Ibrahim mengenai berbaktinya Nabi Ibrahim ayat yang ke-40 sampai 41. Surat As-Saffat ayat 102 mengenai berbaktinya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Surat Yusuf ayat 99 sampai 100 bagaimana berbaktinya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan mengenai Nabi Yahya, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Wa kana taqiyyan wa barran biwalidayhi. Wa kana taqiyyan wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyyan. Dan Nabi Yahya adalah orang yang bertakwa. Kemudian apa kata Allah setelah takwa? Wa barran biwalidayhi. Dan dia adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Wa lam yakun jabbaran 'asiyyan. Dan dia bukanlah seorang yang diktator dan seorang yang durhaka. Mengenai Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa apa kata beliau? Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Surah Maryam ayat yang ke-32. Dan Allah telah menjadikan saya seorang anak yang berbakti kepada ibu saya, dan Allah tidak menjadikan saya seorang yang diktator dan celaka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka berbakti kepada orang tua adalah akhlaknya para nabi. Suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Dengarkan ma'asyiral muslimin. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Beliau datang kepada Rasul meminta izin untuk berangkat jihad. Ingin jihad ini. Yang namanya berjihad, apa yang dikorbankan dalam jihad? Nyawa. Bukan cuma harta. Bukan cuma tenaga. tapi yang ingin dikorbankan adalah nyawa. Enggak ada lagi selain nyawa di dunia ini. Fasta'zanahu fil jihad. Beliau minta izin kepada Nabi untuk berangkat berjihad. Apa jawaban Rasul? Apa jawaban Rasul? Kata Rasul, ahayyun wahidat. Kedua orang tua masih hidup. Masya Allah. Sahabat tersebut ditanya, orang tuamu masih hidup, apa hubungannya dengan jihad? Apa hubungannya dengan jihad? Kemudian sang sahabat menjawab, na'am. Benar ya Rasulullah, masih hidup. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fafihima fajahid. Fafihima fajahid. Maka berjihadlah engkau di dalam berbakti kepada keduanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menerangkan berbakti kepada orang tua adalah jihad. Maka jangan setengah-setengah, ma'asyur muslimin. Jihad. Maka jangan kita setengah-setengah di dalam berbakti kepada kedua. Itu adalah jihad sang anak. Jihad kita. Di dalam meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, ma'asyur muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke tafsir ayat tadi. Karena kajian kita tafsir ya. Sebenarnya tafsir ayat yang ke-23 dan 24 dari surat Al-Isra tadi, dan kita artikan secara perkata insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qada, para ahli tafsir menyebutkan arti dari kata-kata qada ini dengan artian yang banyak. Dan saya menghitungnya lebih daripada 20 makna. 20 makna. Qada itu apa artinya? Sebagian para ahli tafsir ada yang mengartikan qada maknanya ini. Qada dalam ayat maknanya ini. Dan yang rajih insyaallah qada di sini adalah dua pendapat. Maknanya amar atau wasa. Allah perintahkan. Atau yang kedua maknanya wasiatkan. Makanya dalam qiraah Ubay bin Ka'ab, dalam surat qiraah, dalam ilmu qiraat, qiraahnya Ubay bin Ka'ab mengatakan wa wassa, bukan wa qada. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabb kamu telah memerintahkan kepadamu, telah mewasiatkan kepadamu, alla ta'budu illa iya, agar engkau tidak mengibadati kecuali hanya Allah. Perhatikan ma'asyar muslimin, alla ta'budu illa iya, jangan kamu ibadati, bentuk nafi. Illa iya, kecuali hanya Allah, bentuk isbat. Maka perkataan alla ta'budu illa iya sama persis maknanya dengan la ilaha illallah, menafikan tidak ada yang berhak diibadati, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Allah perintahkan, Allah wasiatkan agar setiap manusia tidak ada mengibadati kecuali Allah. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Dan Allah perintahkan yang kedua kepada kedua orang tua, ihsanan, berbuat baik. Ihsanan di sini ma'asyiral muslimin datang dalam bentuk nakirah. Ikhwan yang belajar bahasa Arab tahu. Ihsanan datang dalam bentuk nakirah. Di sini nakirah mempunyai faedah, itu lil umum. Menunjukkan keumuman, berbuat baik dari segala sisi. Masya Allah, dalamnya makna Al-Quran. Saya teringat Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. Maaf Bapak Aisyah minum ya. Tatkala beliau di atas suatu kapal diminta untuk mentafsirkan surat Al-Fatihah, apa kata rawi demi Allah? Tidak ada satu huruf pun kecuali beliau tafsirkan. Allah Akbar. Tidak ada satu huruf pun kecuali beliau tafsirkan. Dalam bahasa Al-Quran, masyarakat muslimin. Contoh, saya keluar sedikit. Mohon panitia ingatkan saya kalau kepanjangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, kan ada alif lam di awalnya. Ya atau tidak? Alhamdu, kan ada alif lam. Apa faedahnya? Apa kandungannya? Apa tafsirnya? Kenapa kau pakai alif lam? Kata para ulama ahli tafsir, sengaja Allah dengan kebesarannya, keagungannya, hikmahnya menyebutkan alhamdu dimulai dengan alif dan lam agar dia datang dalam bentuk isim, tidak dalam bentuk fi'il, menunjukkan bahwasanya dia tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan waktu. Alhamdu artinya pujian. Pujian kepada Allah, pujian buat Allah tidak terikat waktu. Dan pujian milik Allah tidak terikat dengan waktu. Kenapa? Karena pujian milik Allah pada saat sekarang ini, milik Allah pujian pada saat yang akan datang, dan milik Allah pujian pada saat yang telah lalu. Makanya Allah disebutkan di sini tidak dalam bentuk fi'il, tapi dalam bentuk isim, menerangkan bahwasanya pujian buat Allah tidak terikat, pujian milik Allah tidak terikat dengan waktu. Subhanallah, ternyata alif lam di sini memiliki apa? Memiliki makna yang dalam. Sama seperti kita mau makan, kita ucapkan bismillah, ba di awal, bis, ba di sana lil isti'anah. Bak di sini mengandung makna meminta pertolongan. Makanya saat kita belajar bahasa Arab dan kita mengkaji tafsirnya, di saat kita mau makan bismillah, kita sudah langsung terbayang dan faham. Bismillah maknanya saya memohon pertolongan kepada Allah dengan saya melakukan makan ini. Di saat saya makan ini. Di saat kita mau minum, kita mengatakan bismillah, maka maknanya apa? Saya minum dengan memohon pertolongan kepada Allah. Keluar dari rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, dan seterusnya. Maka maknanya apa? Saya keluar dengan memohon pertolongan dari Allah SWT. Nah, dari mana datang kita mohon pertolongannya? Dari satu huruf. Itu huruf apa? Huruf B. Ba. Huruf B atau huruf Ba ini, yufid al-isti'anah. Dia mengandung makna memohon pertolongan. Ma'asyar muslimin, kita kembali ke tafsir kita. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Kemudian kata Allah melanjutkan, dan kalimat setelahnya menerangkan kalimat yang sebelumnya. Bagaimana bentuk berbuat baik kepada orang tua? Ihsanan dalam bentuk nakirah yufidul umum di sini, bagaimana bentuknya? Diterangkan pada ayat berikutnya. Imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma. Terlebih khusus. Jikalau seandainya salah satu di antara mereka berdua atau kedua-duanya telah sampai kepada usia senja, usia tua, berbakti kepada orang tua di saat orang tua kuat, kaya, itu biasa. Tapi berbakti kepada orang tua di saat orang tua telah tua, apalagi telah pikun, maka itulah jihadnya seorang anak dalam meraih ridha Allah Subhanahu. Ada berdosa seorang anak, masya Allah, di saat orang tua telah tua, dibiarin sendirian dalam rumah. Kunci rumahnya, dia entah di mana. Tinggalin sendiri orang tua, subhanallah. Tidak. Kesempatan bagi seorang anak untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di saat kedua orang tua telah tua. Imma yablughanna 'indaka kibara. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan ini kecuali padanya terdapat hikmah dan pelajaran yang besar. Pelajaran yang besar. Terlebih di saat kedua orang tua. Kan dalam hadis Rasulullah SAW terangkan merugi seorang anak. Merugi seorang anak. Apa? Anak yang bagaimana? Kata Rasulullah, yang dia ketemu dengan orang tuanya di saat telah tua, tapi orang tua tersebut tidak berhasil menjadi sebab baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi, kata Rasulullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan tafsir kita. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Jika mereka telah tua, maka jangan engkau ucapkan kepada mereka perkataan uf, dan jangan engkau menghardik keduanya. Di sini ada dua pendapat para ahli tafsir. Pendapat yang pertama, dan pendapat ini di antaranya Syekh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā, maknanya jangan engkau sakiti kedua orang tuamu dengan perkataan uff, perkataan yang paling kecil. Wa lā tanharhumā, jangan pula engkau menghardiknya, itu perkataan yang paling besar. Maksudnya jangan sakiti kedua orang tuamu dengan perkataan yang kecil, cuma mengucapkan ah saja, uff saja, apalagi perkataan yang besar. Pendapat ulama yang kedua di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā, maka maknanya jangan engkau sakiti mereka berdua dengan perkataan, wa lā tanharhumā, dan jangan pula dengan perbuatan. Dan kesemua makna daripada pendapat para ulama ini benar. Jangan engkau sakiti mereka walaupun dengan perkataan yang paling kecil, apalagi perkataan yang paling menyakitkan. Dan jangan engkau menghardiknya, apalagi menyakiti fisiknya. Kapan? Di saat mereka telah tua. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan katakan kepada mereka berdua perkataan yang mulia. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, perhatikan di sini. Kita, ingat, kita tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada kedua orang tua kita dengan perkataan yang biasa. Tapi diperintahkan kita untuk mengucapkan perkataan yang di atasnya biasa. Apa dia? Mulia. Jadi kalau seandainya orang tua kita mengajak kita berbicara, atau kita hendak berbicara kepada kedua orang tua kita, hendaknya kita menimbang terlebih dahulu. Perkataan yang saya ucapkan ini, yang akan saya katakan ini maknanya, manfaatnya biasa aja atau mulia. Kalau seandainya biasa saja, datar saja, 50-50, jangan ucapkan. Karena kita tidak diperintahkan untuk demikian. Kita tidak diperintahkan kecuali mengucapkan perkataan yang mulia kepada kedua orang tua kita. Nah, kalau seandainya perkataan yang biasa saja kita tidak diperintahkan, apalagi sampai mengucapkan perkataan yang menyakiti kedua orang tua kita, ma'asyiral muslimin. Makanya kalau seandainya orang tua kita mengatakan, "Nak, tolong belikan sesuatu di warung." Kalau perkataan biasa, apa jawabannya? Ya, ya, selesai. Kita tidak diperintahkan seperti itu. Qawlan karima, perkataan yang mulia. Kita ucapkan apa? Ya, insyaAllah saya akan datang ibu segera. Seperti demikian. Ini yang sepantasnya. Agar kita masyarakat muslimin bercermin dengan apa yang telah kita lakukan selama ini kepada kedua orang tua kita. Apakah kita orang yang telah mengamalkan ayat ini atau bukan? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan pada ayat yang ke-24, perhatikan apa kata Allah. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, tundukkan sayap kehinaan kepada kedua orang tuamu. Masya Allah, biasanya di saat orang tua sudah tua, sang anak sudah mulai kaya, maaf, orang tuanya miskin, bergantung kepada anaknya, ekonominya. Sang anak sudah mulai kaya, sudah bertitel, sudah berkedudukan, sudah memiliki jabatan. Mulailah rasa sombong tersebut menghampiri sang anak. Sehingga sang anak di masa dia kecil, kalau mau kemana-mana, minta izin kepada kedua orang tua. Sebagian para ulama rahimahullah saya temukan, sebagian para ulama mengatakan tidak boleh bagi seorang anak meninggalkan rumahnya yang di sana ada kedua orang tuanya, kecuali dengan minta izin kepada mereka. Allah Akbar. Meminta izin kepada kedua orang tuanya. Masyarakat muslimin, ini adab. Kenapa? Karena kita bukan diperintahkan kecuali untuk merendahkan diri kita. Waqfid lahuma jada'adzul. Tundukkan sayap kehinaan. Adzul hina. Sepantasnya seorang anak kepada orang tuanya seperti seorang yang hina di hadapan majikannya. Kalau kita ditelepon atau berbicara kepada majikan begitu menghinakan diri, ya baik pak, siap, saya lakukan. Tapi kepada orang tua, kenapa kok datang? Pada orang tua kita lebih berhak untuk mendapatkan yang demikian. Waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dan katakanlah kepada mereka berdua, dan katakanlah kepada Allah, wahai Rabbku, sayangilah mereka berdua. Kapan perkataan tersebut diucapkan? Di saat orang tua masih hidup dan di saat orang tua telah meninggal dunia. كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ya Allah, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi saya di saat saya masih kecil. Saat mereka, saya masih kecil. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita telah baca ayat tersebut dan kita telah tafsirkan secara perkata. Dan di sini kita akan mengambil beberapa faidah yang pelajaran, kesimpulan yang kita bisa ambil daripada dua ayat dari surat Al-Isra ini. Faidah yang pertama, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil daripada ayat ini, yaitu ketahuilah ma'asyiral muslimin, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat Allah izinkan kedua matanya melihat kedua orang tuanya. Ini adalah nikmat yang besar. Nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, Allah izinkan dia bertemu dengan kedua orang tuanya, dia adalah nikmat ma'asyarul muslimin. Nikmat yang sering disadari di saat kedua orang tua telah meninggal dunia. Di saat kedua orang tua telah meninggal dunia. Ingat ma'asyarul muslimin, Allah izinkan kita melihat kedua orang tua kita, bertemu dengannya, dia adalah karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya apa tidak? Allah izinkan nabi kita, kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kedua orang tua beliau? Tidak. Tapi Allah izinkan kita. Masyaallah. Ini adalah nikmat yang kita akan baru sadar besarnya nikmat tersebut di saat kedua orang tua kita telah meninggal dunia. Ada seorang berkata dalam suatu acara, beliau berkata, saya setiap kali saya masuk ke dalam rumah, yang pertama kali saya lakukan adalah saya cium kedua tangan orang tua saya. Setiap kali saya masuk, kedua orang tua saya cium. Itu yang pertama kali. Ibu saya, kata beliau, maaf. Tapi sekarang sudah 2 pekan ibu saya meninggal dunia. Terasa beliau. Maka hendaklah kita ma'asyar muslimin menyadari bahwasanya keberadaan orang tua kita di sisi kita itu tidak selamanya. Ingatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita mendengarkannya, sering kita membacanya. Apa kata Rasulullah? A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Usia umatku antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat. Nah, kalau seandainya orang tua kita sudah berusia 50 tahun, kemungkinan, bukan kepastian, ingat, kemungkinan, maka sekitar 10 tahun lagi kita akan berteman dengan orang tua kita. Kalau seandainya usia orang tua kita diukur dengan usia yang Allah berikan kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa usia Nabi? 63 tahun ini hijriah, bapak-bapak. Kalau masehi itu cuma 61 tahun. Karena Rasulullah 63 tahun dalam hitungan Hijriah. Nah, kita orang Indonesia hitungannya Masehi, Januari Februari. Itu 61 tahun. Nah, kalau seandainya orang tua kita sudah 60 tahun, maka tinggal hitungan tahun lagi, setahun, dua tahun. Siap-siap berpisah dengan orang tua. Betapa banyak. Seorang anak, di saat orang tuanya telah meninggal dunia, dia bercita-cita, aduhai seandainya orang tua saya masih hidup, saya akan berbakti kepada dia. Mungkin pernah saya sampaikan, dalam suatu pertemuan, seorang anak lagi meeting, lagi rapat di kantornya, dan dia memiliki jabatan di kantor tersebut. Di saat lagi rapat, dia ditelepon, ada telepon masuk, halo. Kemudian dia berkata dengan nada yang kasar, ya, sudah. Kemudian ditutupnya, kemudian ditutup. Selesai dia berbicara, dia berkata, maaf para hadirin sekalian, saya telah mengganggu rapat kita karena ibu saya yang telah menelpon. Masya Allah. Seolah-olah beliau diganggu oleh ibunya. Tapi tanpa disadari, tiba-tiba dipojokkan di salah satu sudut daripada ruang rapat tersebut, meledaklah tangis seorang yang hadir, seorang laki-laki. Kenapa dia menangis? Dan tangisan bagi seorang laki-laki mahal. Di tengah isakan tangisnya, dia berkata, subhanallah, ucapan yang disadari oleh orang yang mengalaminya. Apa kata beliau? Aduhai, seandainya ibu saya masih hidup, saya akan katakan kepada ibu saya, wahai ibu, telepon saya sesukamu sampai saya bisa menunaikan keinginanmu. Allah Allah. Masyarakat muslimin, ini nikmat yang sering kita melupakannya. Di saat ibu kita masih hidup, yang kebayang di dalam otak kita beban dan beban, kebosanan menghadapi orang tua, yang sudah renta, tugas dan tingkah laku yang membosankan, itu mungkin yang selalu tergambar dalam mata kita. Tapi lupakah kita bahwasanya suatu saat kita akan tua pula. Suatu saat kita akan menjadi anak, menjadi orang tua buat anak kita. Dan suatu saat orang tua kita akan pergi, meninggalkan kisah-kisah dia menggendong kita dahulunya, menyayangi kita di saat kita masih kecil, tapi kita belum mampu untuk berbakti semaksimal mungkin buat mereka berdua. Ini faedah yang pertama yang kita bisa ambil di dalam ayat ini. Faedah yang kedua, ma'asyiral muslimin, berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban semasa selama hidup kita. Di saat mereka masih hidup ataupun di saat mereka telah meninggal dunia. Ini adalah kewajiban. Jangan kita menduga, ma'asyiral muslimin, berbakti kepada orang tua itu terputus di saat kedua orang tua kita telah meninggal dunia. Suatu hari, sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an lagi berjalan. Di tengah jalan dia bertemu dengan seorang badui. Beliau turun, beliau serahkan apa yang beliau miliki kepada orang badui tersebut. Subhanallah. Tatkala ditanya, wahai Ibn Umar, kenapa engkau lakukan dengan pak tua badui ini? Kenapa? Apa kata Ibn Umar? Iya, karena orang tua badui ini adalah orang yang disayangi oleh bapak saya. Dan itu adalah bentuk berbakti kepada orang tua di saat mereka telah meninggal dunia. Dengan mendoakan mereka dan dengan menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang baik kepada mereka. Maka ingat, berbakti kepada orang tua adalah hutang yang Allah bebankan di pundak-pundak kita selama kita masih hidup. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin? Iya. Karena orang tua kita yang telah meninggal dunia, mereka lebih butuh kepada kita ketimbang ketika mereka masih hidup. Ingat itu. Orang tua kita yang sudah meninggal lebih butuh kepada bakti anaknya daripada orang tua kita yang masih hidup. Apa yang mereka butuhkan, ma'asyiral muslimin? yaitu doa anaknya. Kita tidak tahu, mungkin satu doa yang kita ucapkan buat orang tua kita yang ada dalam kubur, itulah yang mendinginkan mereka dalam kubur tersebut. Itulah yang membuat mereka mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, seorang orang tua diangkat derajatnya di dalam surga, dalam adabul mufrad, diangkat derajatnya di dalam surga, dan dia berkata kepada Allah, ya Rabb, anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat kemuliaan ini, kok saya makin tinggi kedudukan saya dalam surga? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Apa kata beliau? Bistighfari waladika lak. Engkau makin membumbung tinggi dalam surga disebabkan istighfar yang diucapkan oleh anakmu kepadamu, untukmu. Maka ingat ma'asyarul muslimin, tidaklah kita mendoakan kedua orang tua kita di saat mereka telah meninggal dunia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menyediakan buat kita nantinya anak-anak yang akan mendoakan kita di saat kita telah berada dalam kekelaman kubur. Al-jazak mungkin sebenarnya balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Tidaklah kita mendoakan kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan sediakan bagi kita anak-anak kita, keturunan kita insyaAllah, yang akan mendoakan kita di saat kita telah meninggal dunia nantinya, biinnillah. Ini faedah yang kedua yang bisa kita ambil di dalam ayat ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, faedah yang ketiga yaitu diambil dari firman Allah, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, sayangi kedua orang tua saya sebagaimana mereka menyayangi saya di saat saya masih kecil. Di dalamnya diambil satu faedah agar seorang anak, agar seorang orang tua berjuang di dalam menyayangi anaknya. Karena kata Allah dalam ayat ini, sebagaimana dia menyayangi saya di saat saya masih kecil. Lalu bagaimana? Di saat saya kecil saya enggak disayangi oleh orang tua kita. Tidak disayangi oleh orang tua saya. Maka ingat, orang tua yang tidak menyayangi anaknya di saat dia masih kecil, siap-siaplah dia tidak disayangi oleh anaknya di saat dia telah tua renta nantinya. Pernah suatu kejadian di dalam rumah kaya, rumah kaya, sang anak mempunyai orang tua yang telah renta, telah tua. Dibuatkan ada dalam rumah tersebut kamar khusus di belakang biasanya, alhamdulillah. Biasanya kan kalau orang tua sudah mulai pikun, dibikinkan kamar di belakang. Kenapa gak di depan? Karena malu kalau di depan, apa nanti kalau tamu datang gimana? Subhanallah, ini anak tuh beradab seperti ini. Dibikinkan kamar di belakang. Disediakan piring khusus, gelas khusus. Buat siapa? Buat orang tuanya. Kemudian di saat mereka lagi makan bersama, anak dari laki-laki ini masih kecil, berusia 5 atau 6 tahun. Dia berkata kepada bapaknya, "Pak, ayah, nanti kalau seandainya ayah sudah tua seperti kakek, biar saya yang nyiapin piring khusus dan gelas khusus buat ayah ya." Subhanallah, sang anak tersentak kaget. Subhanallah, saya gak mau dibeda-bedain piring khusus, gelas khusus. Tapi ternyata selama ini saya telah melakukan hal yang demikian buat kepada ayah saya. Subhanallah. Ingat ma'asyiral muslimin, al-jazaa' min jinsil 'amal, balasan sesuai dengan jenisnya amal, sesuai dengan jenisnya amalan. Maka apabila kita ingin disayangi oleh anak kita di saat kita telah tua, sayangi anak kita, sayangi dia di saat mereka masih kecil. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Karena waktu juga, insyaallah kajian kita lanjutkan setelah sholat maghrib, biidznillah. Dan apabila ada yang benar, maka dia berasal dari Allah semata. Apabila ada yang salah, maka dia berasal dari diri saya dan syaitan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian tafsir kita dari surat Al-Isra ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Pada penyampaian yang sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa faedah. Berapa faedah tadi ya? 3 ya. Faedah yang keempat, ma'asyar muslimin, dari dua ayat tersebut yaitu berbakti kepada kedua orang tua merupakan jalan untuk menggugurkan dosa. Jalan untuk menggugurkan dosa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni asabtu dhanban fa hal li min taubah. Rasulullah, saya telah terjatuh dalam dosa, apakah mungkin saya mendapatkan taubat? Apakah masih ada pintu taubat buat saya? Dari pertanyaan beliau ini difahami dosa yang telah beliau lakukan adalah dosa besar. Karena dosa kecil, tidak mungkin beliau bertanya dengan bahasa seperti ini. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul, "Hal laka min um?" Engkau masih punya ibu? Masih punya ibu? Kata beliau, tidak. Kemudian kata Rasulullah, hal laka min khala? Engkau punya bibi enggak? Bibi, saudari dari ibu. Kata beliau, masih ya Rasulullah. Kemudian kata Rasul, fabirha, maka berbaktilah kepada bibimu itu. Ma'asyiral muslimin, berbakti kepada bibi, saudarinya ibu, bisa menggugurkan dosa kita, apalagi kepada ibu kita sendiri, masyaallah muslim. Apalagi kepada ibu kita sendiri. Maka apabila kita ingat dosa kita, segera berbakti kepada ibu. Segera berbakti, semoga Allah gugurkan dosa-dosa kita tersebut. Apabila kita merasakan dunia sempit, usaha kita gagal, mungkin kita telah tertimpa dosa, tertimpa doa orang tua kita, maka segera kita berbakti kepadanya. Dan yang semakna pula pernah terjadi pada sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Datang kepada sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu seorang laki-laki dan berkata, "Inni khatabtu imra'ah fa abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankiha fa ghirtu 'alayha fa qataltuha." Fahal ini tauba. Wahai Ibnu Abbas, saya pernah melamar seorang wanita. Saya melamar, meminang seorang wanita. Kemudian dia menolak. Menolak menikah dengan saya. Lalu datanglah laki-laki yang lain melamarnya dan dia terima. Saya cemburu dan saya bunuh wanita tersebut. Allah, apakah masih ada pintu taubat buat saya? Apa jawaban sahabat yang mulia ini? Ibnu Abbas, habrul ummah, alimnya ulama, alim ulamanya umat ini. Apa kata beliau? Ummuka hayya, ibumu masih hidup. Lihat masyarakat muslim, ibu yang ditanya dulu. Karena sahabat yang mulia ini tidak tahu lagi amalan apa yang paling besar buat pelaku dosa dan kejahatan melebihi daripada berbakti kepada ibu. Masyarakat muslimin, maka berbakti kepada ibu menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Ini yang pertama. Yang kedua daripada fadilah berbakti kepada orang tua, yaitu dikaruniakan doa yang mustajab dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, apabila kita ingin menjadi hamba yang memiliki doa mustajab, maka jadilah anak yang berbakti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih masyhur diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Tabrani, imam-imam yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya, apa kata Rasulullah? Ya'ti alaikum Uwais bin Amir min Amir ma'a amdad ahli Yaman bin Murad, akan datang seorang laki-laki yang bernama Uwais bin Amir dari Yaman, dari negeri Murad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan, dulu dia adalah orang yang terkena penyakit sopak. Bapak-bapak tahu sopak? Bahasa sininya apa ya? Penyakit yang putih badannya semuanya itu. Apa? Vertigo. Itu bahasa kerennya. Pokoknya itulah. Beliau terkena penyakit sopak tersebut, فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْدِعُ دِرْهَمْ, sembuh, semuanya sembuh kecuali sebesar uang logam. Masya Allah, ini enggak mungkin Rasulullah tahu, Rasulullah enggak pernah ketemu, tapi Rasulullah tidak mungkin tahu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu. Wahyu dari Allah. Lihat, kelihatan beliau sembuh karena doa beliau, karena doa. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lahu walidah wa biha bar. Beliau memiliki ibu dan dia adalah anak yang berbakti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Allah akan ada seorang anak yang berbakti dari negeri Yaman akan datang. Allahu Akbar. Ini bukan penilaian Rasul, tapi penilaian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau seandainya dia meminta kepada Allah, maknanya secara bahasa, kalau seandainya dia bersumpah kepada Allah, Allah akan tunaikan. Maksudnya, kalau seandainya dia bermohon kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Sebabkan karena apa, ma'asyar muslimin? Karena beliau adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Umar bin Khattab, kalau ketemu dengan dia, minta doanya agar Allah mengampunkan dosa-dosamu. Umar ibn Khattab, siapa Umar? Sahabat Nabi yang meninggal dalam keadaan syahid. Sahabat Nabi yang Allah memuliakan Islam dengan beliau. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari antara dua orang yang engkau cintai. Dan ternyata Allah memilih Umar untuk Allah memuliakan Islam dengannya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala Walaupun demikian mulianya Umar, walaupun demikian tingginya Umar, Rasulullah perintahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala untuk meminta doanya Uwais. Kenapa? Karena bakti beliau kepada ibu. Allah. Maka bakti kepada ibu ma'asyiral muslimin, dia adalah kemuliaan di atas kemuliaan. Tidaklah dihalangi seorang anak mendapatkan karunia ini kecuali anak yang betul-betul merugi di dunia ini. Kemudian kita kembali ke tafsir kita, faedah yang ke lima. Faedah yang kelima, dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah perintahkan kepadamu untuk berbakti, untuk agar engkau tidak mengibadati kecuali hanya Allah dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua disebutkan pada ayat yang ke-23, itu dengan perkataan. Pada ayat yang ke-24 disebutkan dengan perbuatan. Di sini kita mengambil faedah bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua dengan dua hal. Dengan dua hal. Yang pertama, mengucapkan perkataan yang mulia. Mengucapkan perkataan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari atas tujuh langit. Perintahkan. Wa qul lahumā qawlan karīma. Katakan kepada mereka berdua perkataan yang baik. Ingat, masyarakat muslimin, ingat. Kita diperintahkan berkata yang baik kepada orang tua kita di sini tidaklah mesti harus orang tua yang baik. Mengucapkan perkataan yang baik kepada orang tua yang baik, orang tua yang saleh, orang tua yang taat itu mulia. Tapi mengucapkan perkataan yang baik kepada orang tua yang jahat, orang tua yang bejat, orang tua yang kejam, itu lebih mulia lagi, masyaallah. Jangan sampai karena kekejaman orang tua kita, jangan sampai karena kebodohan orang tua kita, jangan sampai karena kejahilan orang tua kita menghalangi kita untuk berkata baik kepada mereka berdua. Karena kita berkata baik kepada mereka berdua bukan karena mereka, tapi karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ma'asyiral muslimin. Karena Allah, maka jadikan setiap perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Nabi Ibrahim. Nabi yang disebut sebagai ulul azmi. Nabi yang memiliki kesabaran. Yang kita diperintahkan sabar sebagaimana sabarnya Nabi Ibrahim. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Kata Allah dalam Al-Quran. Sabar sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Nabi Ibrahim AS, apa kata bapak beliau kepada beliau? Bapak yang jahil, bapak yang bodoh, bapak yang kejam. La illam tantahi ya Ibrahim, la arjumannak. Kata Allah dalam surah Ibrahim. Ya Ibrahim, engkau enggak berhenti mendakwahiku, saya akan rajam kamu. Rajam adalah hukuman dilempar dengan batu sampai mati. Dengan bahasa yang lain, ya Ibrahim, engkau enggak berhenti mendakwahi saya akan bunuh kamu. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim? Ya abadi, wahai ayahanda, enggak berubah bahasa Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Beliau sebut bapaknya dengan ayahanda, wahai ayahanda. Di saat ayahnya hendak membunuhnya, ini yang sepantasnya kita lakukan kepada orang tua kita. Maka berbakti kepada orang tua bukan cuma orang tua yang baik saja, bukan orang tua yang soleh saja, bukan orang tua yang berilmu saja, tidak. Orang tua yang jahil pun kita tetap berbakti kepada mereka. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS, maka ucapkan perkataan yang baik. Karena kadang perkataan yang tajam, perkataan yang kasar, yang keluar dari mulut seorang anak, apabila dia telah keluar dan melukai perasaan orang tuanya, maka sering orang tua tersebut merasakan kesedihannya sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal. Kadang orang tua mengungkit dulu anak saya mengatakan ini, mengatakan itu, teringat pada setelah puluhan tahun namanya. Maka hendaknya seorang anak menjaga perkataannya terhadap orang tuanya. Muhammad bin Sirin. Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad bin Sirin? Seorang ulama, imam, rabbani, Muhammad bin Sirin dalam biografi beliau. Apabila seseorang melihat kepada Muhammad bin Sirin, maka orang akan segera ingat kepada Allah. Saking bertakwanya Muhammad bin Sirin, saking salehnya beliau, apabila seorang melihat dia saja, maka orang akan ingat kepada Allah. Langsung teringat kepada Allah. Besar subhanallah, maha suci Allah yang bisa menciptakan makhluk seperti beliau. Muhammad bin Sirin, walaupun sedemikian derajat beliau di mata kaum muslimin, tapi apabila beliau berbicara di hadapan ibunya, orang yang tidak kenal dengan beliau akan mengatakan, ini orang sakit lagi berbicara di depan ibunya. Kenapa? Karena begitu merendahkan suaranya Muhammad bin Sirin rahimahullah terhadap ibu beliau. Sehingga orang yang tidak mengenal beliau akan mengira beliau adalah orang yang sakit. Maka masyarakat muslimin, ucapkan perkataan yang baik kepada orang tua kita. Ucapkan perkataan yang baik. Dan ingat, sebaik-baiknya perkataan yang keluar dari mulut seorang anak kepada orang tuanya apa? Misal orang tuanya masih hidup. Apa? Yaitu menasehati mereka. Membimbing kedua orang tua. Ini adalah sebesar-besarnya bakti seorang anak. Sebaik-baiknya perkataan seorang anak kepada orang tuanya adalah menasehatinya. Mana bakti kita kepada orang tua kita? Di saat kita kecil, kita digendong, kita disayangi, kita dipeluk. Tapi begitu kita sudah besar, kita sudah mengaji, kita kenal sunnah, kenal tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bakhil menasihati orang tua kita. Kita pelit mengingatkan mereka. Cuma sekali, dua kali, tiga kali, kemudian kita tinggalkan mereka. Kita biarkan orang tua kita dalam kesesatan. Kita biarkan orang tua kita dalam kebodohan. Kita tidak mau menasihati mereka. Kecuali cuma sekali atau dua kali saja. Mana bakti kita kepada orang tua kita? Apakah seperti ini balasan kita kepada kedua orang tua kita masyarakat muslimin? Tidak. Ucapkan perkataan yang terbaik, yaitu nasihati mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang kedua yaitu dengan perbuatan. Husnul suhbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan." Temani kedua orang tuamu dalam permasalahan dunia, di dunia ini, dengan cara yang baik. Diperintahkan Allah. Karena orang yang paling berhak mendapatkan pergaulan yang baik dari kita adalah kedua orang tua kita. Orang yang paling berhak untuk kita lama duduk menemaninya, siapa? Orang tua kita. Orang yang paling berhak untuk kita bahagiakan di saat kita menemaninya, siapa? Kedua orang tua kita. Maka masyarakat muslimin, perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ya Rasulullah, أبايعك على الهجرة والجهاد. Rasul, saya berbaiat kepadamu ingin hijrah dan ingin jihad. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Farji' ila walidayk fa ahsin suhbatahuma. Engkau kembali pada orang tuamu dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Masya Allah. Jihad, hijrah terhalang demi berbakti kepada orang tua, demi menemani orang tua. Sahabat yang lain, Muawiyah ibn Jahima As-Sulami, dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berjihad. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Pulang engkau. Ilzam rijlaha. Ummuka hayyah, kata Rasulullah. Ibumu masih hidup? Dijawab, ya Rasulullah. Ibumu masih hidup? Ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, ilzam rijlaha fathammal jannah. tekuni kakinya, beradalah engkau di kaki beliau, maka di sanalah terdapat surga. Masyarul muslimin, para ulama rahimahumullah mengatakan, kalau seandainya seorang anak tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan ibunya demi jihad dan hijrah, maka bagaimana halnya dengan seorang anak yang tega meninggalkan ibunya demi dunia, demi mencari harta? Apakah seperti ini baktinya seorang anak? Masyarakat muslimin, saya pernah menjadi anak dan sekarang saya punya anak. Saya pernah jadi santri, merasakan beratnya berpisah dengan orang tua. Merasakan beratnya berpisah dengan orang tua. Waktu saya menjadi santri, saya merasakan begitu beratnya terasa perpisahan dengan kedua orang tua saya. Tapi tatkala saya menjadi orang tua dan harus berpisah dengan anak saya yang ingin menjadi santri, saya rasakan beratnya jauh lebih berat lagi. Ternyata selama ini orang tua lebih berat berpisah dengan anaknya ketimbang anak berpisah dengan orang tuanya. Bapak-bapak yang menjadi orang tua di sini, ibu-ibu yang menjadi orang tua di sini, bisa menjadi saksi. Benarkah demikian? Ya. Masyarakat muslimin, gak ada orang tua, tidak ada orang tua yang mau berpisah dengan anaknya, gak ada. Karena orang tua merasakan bahwasanya anak tersebut adalah bagian dari dirinya. Apalagi seorang ibu, dia rasakan sang anak adalah tubuhnya yang kemudian berpisah dari dirinya. Tidak ada orang tua ingin bisa dengan anaknya. Kalaulah bukan demi kemaslahatan anak, kalaulah bukan demi kebahagiaan anak, maka tidak ada orang tua yang mengizinkan anaknya pergi meninggalkannya. Apalagi di saat orang tua telah tua, telah lemah, di saat dia sudah tidak sanggup apa-apa, dia butuh anak yang menemaninya. Dia tidak bukan cuma butuh kepada uang yang dikirimkan tiap bulannya, tidak, dia butuh anak yang menemaninya. Dia butuh kepada anak yang duduk bersamanya. Akan dari seorang anak selalu melupakan orang tuanya. Cukuplah ma'asyurul muslimin, cukuplah kerinduan yang engkau tanamkan di dalam hati orang tuamu adalah siksaan pedih yang dirasakan orang tua kita siang dan malam. Maka jangan sakiti orang tua kita ma'asyurul muslimin, walaupun cuma dengan kerinduan. Jangan sakiti orang tua kita ma'asyarul muslimin, walaupun dengan kerinduan. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang terpaksa harus berpisah dengan kedua orang tuanya karena mencari nafkah atau karena suatu hal yang darurat, maka hendaklah dia memperbanyak permohonan ampun kepada Allah karena dosa yang telah menyebabkan dia harus berjauhan dari orang tuanya. Maka hendaklah dia memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang menyebabkan dia harus berjauhan daripada kedua orang tuanya. Makanya salah seorang sahabat mengatakan, bukaul walidain min al-uquq, tangisan orang tua, engkau menyebabkan kedua orang tua menangis, itu adalah duraka. Cukuplah kita dalam dunia ini menyebabkan orang tua kita menangis di saat melahirkan kita saja, jangan bikin tangisan-tangisan selanjutnya. Karena satu tetes air mata orang tua kita tersebut bisa berubah menjadi lautan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak mensejajarkan dalam ayat ini setelah kewajiban kita kepada Allah mengibadatinya satu-satunya, kemudian apa kata Allah? Orang tua. Setelah Allah orang tua, ma'asyar muslimin. Maka bahagiakan orang tua kita. Bahagiakan mereka selama mereka masih ada di hadapan kita, karena kita tidak selamanya hidup dengan orang tua kita ma'asyarul muslim. Ingat itu. Maka ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala, tidaklah di saat kita duduk di sisi kedua orang tua kita. Kemudian kita berusaha membahagiakannya. Kemudian di saat kita pergi kedua orang tua kita mengangkat tangannya, ya Allah sayangilah anak saya. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita pula. Allah akan menyayangi kita. Karena doa orang tua adalah mustajab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sebagaimana Rasulullah sallam terangkan, bahwasanya ada tiga doa mustajab la syakka fihi. Tidak ada keraguan padanya. Di antaranya doa orang tua terhadap anaknya. Maka betapa banyak kadang seorang anak datang kepada orang tuanya, berkhidmat kepadanya, dia tinggalkan dunia di belakangnya demi kedua orang tuanya. Maka tidaklah dia berdiri meninggalkan kedua orang tuanya kecuali telah berguguran dosa-dosanya di dalam lautan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azzaakumullah. Di akhir pertemuan ini saya tutup dengan kisah yang disampaikan oleh seorang syekh. Kata beliau, ada seorang dokter wanita di negeri Saudi sana menerima pasiennya. Masuklah seorang ibu dengan putranya yang berusia 30-an tahun. Yang aneh bukan pada putranya, tapi pada ibu tersebut. Dia masuk ke dalam ruangan praktek dokter tersebut dengan mengamuk, mencakar, memberontak. Dan ternyata benar, dia bukanlah wanita yang waras. Seorang ibu yang kehilangan akalnya. Subhanallah. Saya itu kehilangan akalnya. Begitu di hadapan dokter, dokter bertanya, wahai fulan, apa gerangan keluhan ibumu? Kata sang anak, ibu saya mengalami tekanan darah tinggi dan mengalami penyakit gula. Dan dia adalah wanita yang gila, gak waras. Sang dokter bertanya, semenjak kapan ibu kehilangan kewarasannya? Hilang kesadarannya, semenjak kapan? Jawaban sang anak, sambil beliau memegang ibunya yang meronta dan mencakar-cakarnya, kata beliau, wahai dokter, ketahuilah bahwasanya ibu saya gila sebelum dia melahirkan saya. Allah Akbar. Sebelum dia melahirkan saya. Lalu bagaimana kisahnya? Kata beliau, ya, karena kakek saya menikahkan ibu saya dengan bapak saya berharap mendapatkan keturunan. Dan ternyata bapak saya menceraikan ibu saya pada tahun pertama pernikahan mereka. Semenjak saya berusia 10 tahun, maka sayalah yang berkhidmat kepada ibu saya. Saya yang memasak buat beliau, saya yang membersihkan tubuh beliau, saya berkhidmat semenjak saya berusia 10 tahun. Bahkan di saat saya tidur pun saya ikatkan tali di kaki saya dengan kaki ibu saya. Khawatir di saat saya tidur beliau pergi tanpa saya bisa mengetahuinya. Allah Akbar. Di tengah berontak ibu tersebut dilihat di ruangan dokter di Arab sana ada foto gambar Ka'bah. Sang ibu berkata, "Hei, kamu kan mau berjanji mau ngajak saya ke Ka'bah, umrah." Sang dokter kembali heran, "Hah? Dibawa umrah dalam kondisi seperti ini?" Apa kata sang anak? "Benar, dokter. Semua keinginan yang dia inginkan, saya berjuang untuk bisa mewujudkannya selama saya mampu." Selama saya mampu. Akhirnya diperiksa oleh dokter tersebut. Kemudian mereka keluar. Begitu pasien tersebut keluar, sang dokter menangis sejadi-jadinya di dalam ruangan praktek tersebut. Apa kata beliau? Saya sering mendengar kisah anak berbakti kepada orang tuanya. Tapi baru kali ini saya mendengar kisah seorang anak yang berbakti kepada ibu yang tidak kenal dengan anaknya. Dan beliau melakukan ini semua untuk apa, ma'asyur muslimin? Beliau melakukan ini semua agar pintu sorga Allah, pintu ridha Allah masih terbuka buat beliau selama hidup kedua orang tuanya. Seperti ini, seorang anak, sebagaimana saya katakan di awal pertemuan, berjihad di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Dusta. durhaka. Seorang anak yang terhadap orang tuanya masih bisa hutang-hutangan. Sang ibu berhutang kepada anaknya. Subhanallah. Atau seorang anak yang membiarkan ibunya berhutang sementara dia memiliki harta dan tidak mau melunasinya. Mana bakti kita kepada kedua orang tua kita, masyaallah muslimin. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa kita sampai Allah mengkaruniakan kepada kita nikmat berbakti kepada kedua orang tua kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Dan saya mohon maaf kalau seandainya kajian saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang benar maka dia berasal dari Allah semata, dan apabila ada yang salah maka dia berasal dari diri saya dan dari syaitan. Buang kesalahan tersebut jauh-jauh. Dan mohon maaf juga saya tidak membuka pertanyaan karena saya merasa tidak pantas untuk menjawabnya. Akhirnya saya sudah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.